Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junubihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim alladziina aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ma'asyiral muslimin hafizahullah, hari ini kita sedang berada di zaman-zaman yang katanya modern, teknologi maju, tingkat ekonomi pada tataran dunia sudah cukup lumayan. Namun hari ini kita juga harus mengakui dengan berbagai fakta yang begitu jelas berbicara di depan kita, bahwa kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, banyaknya harta dan seterusnya ternyata tidak menjamin orang itu kemudian menjadi bahagia, menjadi damai, sejahtera dan seterusnya. Marilah sama-sama sebelum kita membahas satu ayat, kita akan coba menyaksikan berbagai fakta-fakta itu yang begitu gamblang di depan mata kita. Tentu tidak mungkin semua kita paparkan di sini. Sedikit saja kita ambil. Ada sebuah penggerebekan dalam operasi narkoba, didapatlah belasan bahkan sampai pada puluhan anak-anak remaja yang menjadi pengedar narkoba. Di antaranya yang khotib langsung saksikan sendiri. Ternyata mereka-mereka berlatar belakang orang-orang yang cukup kaya orang tuanya. Paling tidak bapaknya punya mobil. Paling tidak mereka punya BlackBerry di tangannya. Paling tidak orang tuanya masih mampu menyekolahkan, memberi pakaian, memberi makan, dan seterusnya. Dalam sebuah penelitian di tempat prostitusi, beberapa angket kuesioner, salah satu pertanyaannya adalah kemana uang yang didapat dari hasil perbuatan terkutuk itu dibelanjakan. Hasilnya menyebutkan bahwa hampir 100%, lebih dari 90% uang itu digunakan untuk belanja barang-barang mewah, bukan untuk makan. Untuk lipstik, aksesoris, pakaian milih di butik-butik dan seterusnya. Sebuah penelitian pula yang khusus menangani masalah-masalah remaja dan kenakalan pelajar mengambil beberapa sampel anak-anak wanita yang na'udzubillah sudah melakukan profesi sebagai pelacur padahal statusnya masih sekolah. Jadi beberapa pertanyaan juga hampir mirip sama hasilnya dengan peneliti-peneliti pendahulu, bahwa uang yang mereka dapat adalah untuk beli alat komunikasi yang cukup mahal, pengen nginep di hotel berbintang, pengen milih baju di butik-butik, pengen masuk restoran mahal, naik mobil ber-AC dan seterusnya. Bahkan di antara orang tuanya ada yang sudah naik haji. Mereka rata-rata punya latar belakang orang tua yang mampu, apalagi baru sekedar memberi makan, menyekolahkan, ngasih paten. Itu artinya dari sampel pertama tadi, soal narkoba, soal prostitusi dan sebagainya, kita ambil kesimpulan bahwa mereka melakukan bukan ingin mencari makan. Sekali lagi, ada yang lain yang ingin dicari, ada yang lebih dari itu yang ingin dicari. Seorang guru yang sudah punya Avanza 1, motor bebek 1, laptop 1, HP 2, anak-anaknya sudah punya HP, yang TK sudah dibelikan mobil-mobilan remote control, karena cukup intensif bergaul dengan Khotib, kita amati yang sering keluar dari mulutnya adalah galau, kekurangan, kurang ini, kurang itu, dan seterusnya. Ada seorang security yang tugasnya hanya mengamankan satpam, punya anak semuanya megang HP, kemudian lagi-lagi anak yang TK juga megang mobil-mobilan yang cukup mahal, lagi-lagi sering keluar dari mulutnya adalah ucapan kekurangan ini, kekurangan itu, dan seterusnya. Kita ambil sampel yang cukup banyak, misalnya tinggal di searching saja di Google, kasih kata kunci daftar kasus korupsi di Indonesia, maka kita akan melihat sederetan yang jumlahnya ratusan dengan nama-nama dan berikut jabatannya. Si Fulan mantan ketua ANU, si Fulan mantan direksi ANU, si Fulan mantan komisaris ANU, si Fulan mantan kepala cabang bank ANU, dan seterusnya. Mereka-mereka yang hartanya sudah sangat banyak sekali. Lagi-lagi di depan kita berbicara bahwa bukti-bukti itu menunjukkan ada yang dicari, bukan sekedar makan. Ada ketidakpuasan terhadap harta yang sudah dimiliki. Kemudian kita mendapatkan angka persentase kasus-kasus perceraian. Dari aspek profesi, maka cukup banyak profesi artis dan selebritis kalau dilihat dari angka persentase yang akhirnya terjadi perceraian. Yang suaminya ganteng, istrinya cantik, dua-duanya kaya, dua-duanya serba ada, nikahnya pun di Mekah, dan seterusnya bubar lagi. Terus kita akan mendapatkan fakta-fakta yang begitu banyak. Dari segi wilayah, angka perceraian di Indonesia ini yang terbanyak itu sekitar Kerawang, Pamanukan, Indramayu, yang notabene di sana pergaulan bebasnya lebih rata-rata dari yang lain. Artinya pergaulan bebas itu tidak menjanjikan seorang itu menjadi bahagia, karena terbukti kawin cerainya paling banyak. Dan belum lama ini Khotib langsung bertemu dengan kepala KUA mereka, sehingga langsung mendapatkan dari sumber pertama angka-angka perceraian yang sangat mengerikan, jadi barang mainan. Sudah cukup dulu kita ambil sekian sampel, banyak bukti lagi yang kita lihat. Begitulah kegalauan manusia, tidak menjamin banyaknya harta menjadi bahagia. Kebahagiaan itu tidak ditentukan, atau kesedihan itu tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta. Kebahagiaan dan kesedihan tidak ditentukan oleh tinggi atau rendahnya pangkat jabatan. Bahagia, kesedihan, kegalauan, kegembiraan tidak ditentukan oleh banyaknya materi yang dimiliki. Nah, karena itulah belajar dari sekian banyak fakta, mari sama-sama kita coba mengambil pelajaran. Mudah-mudahan ini menjadi satu solusi buat kita. Yang pertama yang harus kita pastikan, bahwa yang namanya bahagia itu, yang namanya sedih, galau, senang, suka, marah, emosi, dan seterusnya, sumbernya adalah di hati. Maka yang pertama kali harus menjadi fokus perhatian kita adalah hati kita. Bagaimana caranya memanage hati ini? Ala fil jasadil mudghah idza salahat salahat jasadul kullu wa idza fasadat fasadat jasadul kullu. Ingatlah, di dalam dirimu itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh yang ada pada dirimu, dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh apa yang ada pada dirimu. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Maka marilah sama-sama, bagian yang pertama Khotib mengajak untuk ayo mari sama-sama di bulan Ramadan ini kesempatan yang sangat baik untuk sama-sama kita membenahi hati kita dengan tarbiyah ruhiyah, pendidikan rohani, dengan tazkiyatun nafs, dengan pembersihan jiwa, atau sering disebut bahasa kampungnya santapan rohani. Sangat penting untuk memanage hati karena disinilah sumber kebahagiaan, sumber kegalauan dan sebagainya. Sangat aneh kemudian seorang yang lagi galau putus cinta misalnya, kemudian larinya ke minuman. Hatinya yang sedang bermasalah, lidahnya yang diobati. Enggak nyambung. Minum itu berarti kan lidah yang dirangsang. Atau dia pergi ke puncak bengong sebentar, selesaikan masalah. Enggak, itu lari dari masalah, bukan menyelesaikan masalah. Mungkin agak tenang sebentar ketika ada di puncak, nanti turun ke bawah, kembali lagi galau, karena bukan hatinya yang diselesaikan. Inilah yang seringkali dilupakan, bahwa ternyata materi itu sangat tidak mampu kalau kita hanya bergantung pada materi menyelesaikan persoalan hidup manusia. Kan kalau itu berarti yang paling bahagia di dunia adalah yang paling kaya, yang paling bahagia di dunia adalah yang paling cantik, yang paling ganteng, yang paling terkenal, yang paling tinggi jabatannya. Dan ternyata tidak seperti itu. Kita lihat, tidak otomatis orang yang paling ganteng, paling cantik, paling kaya, paling terkenal, paling tinggi jabatannya kemudian otomatis dia paling bahagia. Kalau dihitung rata-rata negara Jepang, barangkali masyarakatnya ya sudah lebih makmur. Angka pembunuhan hampir tidak ada. Tapi kita lihat hari-hari di TV pasti ada tiap hari angka bunuh diri. Bukan pembunuhan orang lain, bunuh dirinya sendiri. Bahkan ada di satu kaki bukit, kaki gunung Fujiyama yang menjadi sasaran paling enak katanya orang bunuh diri di situ. Jadi paling laku tempat itu. Jadi ada masing-masing tempat punya sasaran. Saking seringnya orang bunuh diri. Sekali lagi menunjukkan begitulah Allah memberikan pelajaran kepada kita di dalam fakta-fakta sejarah kehidupan manusia. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Betapa banyak kata Allah tanda-tanda kekuasaan kami di muka bumi ini yang kamu lalui di dalamnya, kamu lewati. Tetapi ada manusia yang enggak ngeh, lalai, tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Nah maka ketika bukti itu sudah begitu gamblang di depan mata kita, mari sama-sama kita lihat di dalam hati kita. Wa fi anfusiku afala tubsirun, terhadap jiwamu, terhadap dirimu, cobalah kamu perhatikan. Jadi mari sama-sama sekali lagi kita coba mulai menata hati kita, meminish. Karena inilah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan agar kita bisa menikmati kehidupan ini. Yang kedua, kita tahu bahwa hati ini yang menguasai Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang pandai memulak-balikan hati. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 63, wa allafa baina qulubihim, Allah yang menjinakkan hati kamu, menundukkan hati kamu, menyatukan hati kamu. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta. Seandainya kamu anggap ini dengan harta kamu belanjakan yang seluruh ada di muka bumi ini bisa menyatukan hati, menundukkan, menyenangkan, enggak akan bisa kata Allah. Kenapa? Karena Allah yang akan menyatukan hati. Udah jelas, karena Allah yang maha berkuasa menundukkan, menjinakkan hati kita. Maka langkah yang kedua, sama-sama kita bermohon kepada Allah di dalam memanage hati ini. Begitu. Mudah-mudahan dengan dua resep ini menjadi lebih tuntas bagaimana bulan Ramadan ini kita mampu mengendalikan. Nah, kemudian di antara satu saja yang tadi khotib bacakan surat Ar-Ra'd ayat 28, bahwa di antara resep yang Allah berikan kepada kita, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Adapun orang-orang yang beriman adalah orang yang senantiasa hatinya menjadi tenang ketika dia berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah ini hati menjadi tenang. Nah, mari sama-sama kita lihat apa hubungannya ketentraman dengan zikir. Mengapa kok zikir menjadi resep untuk mencapai kedamaian, kebahagiaan, dan ketentraman? Di bagian akhir ini khotib ingatkan bahwa kalau kita bicara kegalauan, kemalangan, penderitaan, ketika kita bicara konflik, ketika kita bicara problem yang menjadi sebab kegalauan itu, maka definisi dalam ilmu manajemen, konflik atau masalah atau problem ialah apabila ada dua atau lebih kepentingan yang pada saat bersamaan menuntut diri kita untuk segera dua-duanya diselesaikan, dan kita tidak mampu memilah dan memilih mana yang harus didahulukan, terjadilah konflik. Jadi saya ulang lagi, ketika ada tarik-tarikan dua atau lebih kepentingan dalam diri kita dan kita tidak mampu memilih, saat itulah terjadi konflik. Ada dua juragan, ada dua bos, ada dua loyalitas atau lebih yang harus kita persembahkan, kemudian pada saat yang bersamaan dua-duanya menuntut, saat itulah terjadi konflik, terjadi problem. Itulah yang disebut kemudian orang menjadi galau ketika dia tidak mampu menyelesaikan konflik dalam dirinya. Nah, persoalannya adalah kenapa orang itu tidak mampu memilih dan memilah mana yang lebih penting. Allah lagi jawab di dalam surat misalnya At-Taubah ayat 24 dan surat Al-Baqarah ayat 165. Karena di dalam diri manusia, di dalam hati manusia tidak ada manajemen cinta, tidak ada urut-urutan, tidak ada skala prioritas. Semua sama. Makanya syirik menjadi dosa yang besar dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena syirik itu loyalitas ganda, majikannya banyak, bosnya banyak. Sementara tauhid kita katakan sumber solusi, karena mono loyalitas. Kita siap loyal kepada Yang Maha Tunggal. Hanya satu saja yang paling kita anggap penting dalam hidup ini, yang kita nomor satukan, yang berhak mendominasi, menguasai pikiran, perasaan, perilaku kita sehari-hari. Itulah dia kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada yang kita pentingkan di dunia ini, tidak ada yang paling kita anggap penting, tidak ada yang kita nomor satukan di dunia ini, tidak ada yang paling berhak mendominasi pikiran, perasaan, hati, dan perilaku dan sikap hidup kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah kita punya skala prioritas, sehingga soal cinta ini enggak bisa main-main dalam ajaran Islam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada orang yang mencari tandingan-tandingan selain Allah menjadi Tuhan. Kenapa? Sepele urusannya. Syirik tapi sepele urusannya. Apa? Cinta. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesuatu itu sama persis dengan cintanya kepada Allah. Jadi salah cinta saja sudah tidak punya skala prioritas dalam hidup ini. Diakhiri dengan surat At-Taubah ayat 24, qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsuna kasadaha wa masakin tartadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi hatta yatiyallahu bi amri wallahu la yahdil qauman fasikin. Katakanlah jika bapak-bapakmu, saudara-saudaramu, anak-anakmu, istri-istrimu, keluargamu, harta perniagaanmu, rumah-rumah mewahmu, vila-vila dan sebagainya, semua itu jika kamu lebih cintai daripada Allah, Rasul dan jihad, maka tunggulah datang siksa Allah, dan Allah tidak suka menunjuki orang-orang yang fasik. Jadi Allah sebutkan prioritasnya, ada prioritas dalam hidup ini, ada urut-urutan cinta yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Pada saat itulah otoritas kita berikan pada Allah sepenuhnya untuk menguasai pikiran dan perasaan kita, maka insya Allah tidak ada dua kepentingan yang pada saat bersamaan menuntut pada diri kita, dan pada saat itu semua menjadi solusi. Jadi tauhid menjadi sumber solusi sehingga mudah-mudahan tidak timbul kegalauan. Nah, yang paling mendominasi itulah biasanya yang paling disebut-sebut, diingat-ingat. Zikir kepada Allah berarti kita ingin menancapkan bahwa hanya Allah saja yang berhak mendominasi pikiran kita. Maka kenapa zikir itu menjadi sumber kebahagiaan? Karena kita kepingin bahwa yang mendominasi pikiran kita hanya Allah. Yang hari-hari kita pentingkan hanya Allah. Ribuan kali kita zikir kepada Allah di lisan saja. Sementara yang di hati adalah tontonan hiburan, nonton sampai malam. Subuh kesiangan, nonton lagi sampai malam, subuh kesiangan lagi. Lebih dari 3 kali berturut-turut. Berarti zikir hanya sebatas di lisan, belum masuk di hati. Di lain kesempatan kita akan bahas itu. Betapa Allah mengkritik orang Arab Badui. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu baru sebatas di mulutmu saja, kata Allah, belum masuk ke dalam hatimu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang maha penting dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita zikir, kita lanjutkan dari lisan yang keluar dari mulut kita, suara yang keluar dari mulut kita, kita lanjutkan di dalam hati kita, sehingga posisi Allah Subhanahu wa taala tetap berada di ranking 1. Ketika itulah maka tidak ada konflik dalam kehidupan kita, dan ketika tidak ada konflik maka kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan selalu menyelimuti diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa. Ittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على نبي خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واهلك الكفرة المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر Allahumma ansur muslimina ikhwanina fi kulli makan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subul salam wa najjina minal zulumati ilan nawbun jannibnal fawakhisa ma zuhara minha wa ma'abatan. Rabbana ufir lana wa li ikhwanina allazina sabakuna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.